pinter prei nganggo celak katon plala-plala rok mini kaos kotang jaket biru lambin blenger mari katon ayu mas emak kuning meka-meko sendal cinje koco moto penganggone saiki jan tenan wingesane.